tak selamanya. Saya pernah bilang di Java Jazz tahun 2009 waktu saya bikin tribute to Chrisye gitu ya. Sedikit manusia terhormat di era hari ini gitu. Dan Chrisye salah satu manusia terhormat itu gitu, dari sedikit manusia terhormat yang ada di dalam republik ini gitu. Saya sangat respect banget gitu terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh Chrisye. Chrisye itu menurut saya artis rekaman terbaik di era di dalam musik Indonesia gitu. Dan kualitasnya dunia menurut saya. Artis rekaman itu dia jarang manggung gitu live gitu, tapi di dalam rekaman dia sangat detail sekali gitu. Sehingga membuat dia menjadi artis yang sangat karakter sekali, karakternya kuat gitu, dan dalam pembuatan komposisi karyanya juga diperhatikan betul gitu. Jadi makanya saya bilang dia seniman rekaman gitu. Dari zaman eranya awal-awal dia muncul sampai album dia yang Dekade maupun album dia yang lain gitu. Dia salah satu yang terbaik gitu. Yang menurut saya kelasnya dunia gitu. Yang ku cipta untukmu, lagu sederhana dari sanubari. Walau engkau tak sudi menerima, yeah. Ingatkan kau waktu kau menyakiti hatiku yang putih, telah kau nodai ketulusanku, telah kau aniaya. Dan ku diam saja, terimalah ini persembahan beta, lagu sederhana. Hai Tuhan, terimalah kini persembahan beta sebagai balasan. Hai teman, saja kau mau setia pada kebenaranku yang tak tercela, ku pastikan kisah kasih yang lugu di kalam pujangga. Persembahan beta, lagu sederhana. Hai Tuhan, persembahan beta sebagai balasan. Hai teman, selamat tinggal kau kelam, yang ku bawa hanya rindu dendam, yeah. Ku tetap sinar gemilang, sedangkan jiwaku remuk redam. Lagu mendayu, dan kau masih tetap kawanku. Terimalah ini persembahan beta, lagu sederhana. Hai Tuhan, terimalah kini persembahan beta, lagu putih murni, oh nyali. Hai, Tuhan.